Insyaallah. Bab tentang anjuran untuk mulaqafah. Mulaqafah itu berlaku lemah lembut. Sudah beberapa hadis kita baca menunjukkan bahwa betul-betul dalam agama kita ini dianjurkan untuk lemah lembut kepada para atau anak-anak yatim atau orang-orang yang lemah fisiknya pun lemah keadaan materinya dan berbuat ihsan kepada mereka. Ini suatu anjuran yang sangat banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Termasuk hadis ini masih berkaitan dengan hal tersebut di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu an Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa ka hatain. Allahumma asabi'ahu rawahu muslimun. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, man ala, ala di mana ma'budun min al-awl, wahuwa al-awl. Ala itu bermakna diambil dari kata al-awl. Al-awl bermakna awl, menunjukkan pertolongan, muradu fi, yang dimaksud dengan kata ala itu adalah qama alihima, bitarhiyah, yaitu berihsan ilaiha. Sekarang siapa yang mengurusi, mentarbiyah, mendidik, serta berbuat baik, ihsan kepada dua anak perempuannya. Jadi maksudnya bukan juga, tapi dua anak perempuannya. Yang punya dua anak perempuan atau lebih. Kemudian dia didik, pelihara. Mungkin pendidikannya langsung atau tidak langsung. Langsung misalkan dia didik sendiri. Dia langsung misalkan disekolahkan atau yang lainnya. Diarahkan untuk ta'lim, diarahkan untuk datang di majelis ilmu. Atau yang lainnya. Orang tuanya, kemudian mengurusinya, kebutuhannya, makannya, minumnya, tempat tidurnya, dan lain sebagainya, dari segala kebutuhan dua anak putrinya, hatta tablugha sampai dia, tablugha maknanya adalah, hatta yasilna ila halati yastaqilani, yastaqilani itu sudah sampai dia merdeka, bihan fusi jima, atau dia bisa mengurusi dirinya sendiri, sampai dia dewasa, dan sudah bisa mandiri begitu ya, barangkali bahasa yang lebih tepat. Atau watarika bidukhuri azwajihin, atau sudah memiliki suami, sudah diambil oleh seorang suami, itu maknanya mendidiknya, mengurusi sampai kedua putrinya itu dinikahi oleh laki-laki atau dia sudah bisa mandiri. Kata Rasulullah seperti itu. Maka kata beliau, ja'a yaumul qiyamah, akan datang nanti pada hari kiamat. Siapa? Orang yang orang tua yang berupa demikian tadi. Ana wa huwa kahatain, kata Rasulullah. Aku dan dia seperti ini. Sambil beliau merapatkan dua jarinya. Itu kedua jarinya. Menunjukkan dekatnya surga dia dengan Rasulullah SAW. Bagi orang yang mengurusi anaknya. Disebutkan putri. Ini sebagai busra, kabar gembira bagi ikhwah. Bagi kita semua yang memiliki anak perempuan. Jangan dianggap remeh, jangan kemudian ditelantarkan, jangan merasa hina. Tapi seperti inilah ternyata Rasulullah memberikan keutamaan kalau sampai dia mendidiknya, mengurusinya sampai dia dewasa dan mandiri atau sampai dia dinikahi oleh seorang suami, maka kelak dia mungkin, kata Rasulullah, seperti itu keberadaannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah yang pertama adalah fadlu i'anatil banat wal birri bihinna. Situ ada keutamaan fadl i'anah, mengasuh, mengurusi al-banat, anak-anak perempuan, wal birri bihinna, atau berbuat kebaikan dengannya. Kebaikan yang banyak ya, kebaikan tadi mengurusi kebutuhannya, pendidikannya, makan dan minumnya, seluruhnya diurusi oleh bapak dan ibunya sampai dia mandiri. Ya, sekali syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi Allah anugerah anak putri, maka jangan ditelantarkan. Ternyata di sana ada fadilah yang sangat besar. kita bisa dekat surganya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul menterbiah, mendidiknya, mengasuh serta mengurusi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, inayatul abawain bil banati tarbiyatan tahdiban sababun fi dukhulil jannah wa ulawil manzilati fiha. Fiha. Di situ ada inayah. Suatu inayah perhatian abawain, kedua orang tua terhadap anak putrinya. Dengan tarbiyah, dengan pendidikan, tahdiyan atau tahdiban, itu memiliki tahdib, ya, pengarahan, jadi didik, diarahkan. Itu adalah sababun fi dukhulil jannah, merupakan sebab masuknya surga. Wa uluwi manzilati fiha, dan tingginya manzilah kedudukan di dalam surga. Ya, insyaallah. Sekarang ini adalah kita yang punya anak putri, lebih semangat lagi. Ya. Lebih menyayangi lagi, semangat lagi untuk mendidiknya, mengarahkannya, menjaganya. Agar kita bisa mendapatkan fadilah yang demikian. Bisa menjadi sebab masuknya surga dan tingginya manzilah di surga dengan kita mentarbiyah, mengurusi putri-putri kita. Hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daqalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu. Fa lam tajid indi shay'an ghayra tamrah wahidatin. Fa'taituha iyyahu fa qasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. ثم قامت ففرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاحضرته فقال من ابتلي من هذه البلاء بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. متفق عليه. Jadi bagus lagi ini keutamaan yang selanjutnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dakhalat alayya imra'ah, masuk kepadaku seorang perempuan. Wa ma'aha ibnatani, kedua perempuan itu membawa dua anak putrinya. Laha tas'alu, dia meminta kepada Aisyah, minta suatu makanan. Jangan kemudian diputus di sini, kemudian berdalil, bolehnya kita minta-minta, nanti akan penjelasannya ada, kenapa kau perempuan ini meminta. Falam tajid indi syai'an ghairat tamratin wahidah. Namun padaku tidak ada suatu apapun kecuali cuma sepotong kurma yang aku miliki, sebatas sebutir satu kurma. Fa'taituha iyyahu, maka aku berikan sepotong kurma itu kepadanya, kepada ibu tadi. Itu pelajaran yang sangat agung ya. Seorang istri Nabi ternyata makanannya cuma seperti itu, satu kurma. Dan ketika dia juga butuh ingin memakannya, ada orang yang minta diberikan. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Contoh oleh para ibu-ibu, umahat, kaum muslimin. Adalah akhlak yang demikian luhur. Dalam kondisi dia butuh pun, ketika ada orang yang minta dan dirasa lebih butuh daripadanya, diberikan, disedekahkan kurma yang menjadi barang satu-satunya. Ini nilainya lebih tinggi. Sedekah dalam posisi seperti itu, nilainya lebih tinggi. Ya, di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-jazza ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung jenisnya kesulitan. Semakin sulit untuk ditunaikan, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Dinilai pahala itu semakin berat untuk menunaikannya, maka semakin besar pahalanya. Kemudian diberikanlah kepada ibu tadi. Faqasamatha, maka ibu tadi membelahnya menjadi dua. Karena anaknya dua, kormanya cuma satu. Kalau dibelahlah korma itu menjadi dua, baina ibnatayha, maka diberikanlah potongan yang menjadi dua tadi kepada dua putrinya. Ya, begitu sangat sayangnya. Enggak dia makan dulu, dipotong untuk anaknya. Walam yakul minha, dia enggak makan sama sekali. Ya, potongan saja. Sementara ibunya juga lapar, tapi diberikan kepada dua anaknya, dia enggak makan sama sekali, kata beliau. Tuma qamat farajat, kemudian dia berdiri dan keluar. Padahal Nabi SAW, maka Nabi pun masuk, setelah itu, ya, fahbartuhu faqala, maka kata Aisyah, aku pun mengkhabarkan kisah tadi kepada Nabi. Kemudian dia berkata, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan hadal bana, dengan hadil bana, dengan anak-anak perempuan. Diuji maksudnya diberi ujian oleh Allah, diberi anak perempuan. Diberi oleh Allah anak perempuan, diuji dengan anak perempuan. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, bisyai'in dengan sesuatu. Fa'ahsana ilaihinna. Kemudian dia berbuat ihsan kepada anak-anak putrinya. Perempuannya tadi. Ya. Maka kunna lahu sitran minan nar. Maka dia. Dia akan menjadi anak perempuan tadi. Kunna kembali kepada perempuan. Maka anak perempuan-perempuannya yang dididiknya. Yang diasuhnya dan dibinanya setelah diurus itu. Lahu baginya. Bagi orang yang mengurusi ibu atau bapaknya. Sitran minan nar. Sebagai seter. Tirai. Hijab. Dari api neraka. Oleh. Nah, jadi. Menghijab. Mentirai. Neraka dari ibunya. Ya. Seperti itu. Keutamaan. Mendidik anak perempuan. Sekali lagi. Ini keutamaan anak perempuan. Ya, jangan sedih ya. Kalau dulu kita sedih. Ya, anak perempuan. Anak perempuan. Kalau anak laki-laki bangga. Senang. Tegak. Jagoan. Anak perempuan langsung berubah wajahnya. Ditunggu istrinya lahir. Oh, lagi perempuan. Putri anak bapak langsung pucat keluar. Wah, parahnya perempuan lagi ini. Mantok yang mana ini. Nah, seperti itu, kawan. Ini antum ingat ini. Alif ini menjadikan kalian semangat, ya. Jadi, alhamdulillah. Didilah anak itu. Sampai besar. Ya, so, terus sampai dia nikah. Sampai dia mandiri. Antum berdasarkan di sini, insya Allah semangat. Drama itu kalau punya ilmunya, lain. Karena sudah tinggal sendiri hadisnya. Ya, sudah dengan fikihnya diterangkan oleh para ulama, tinggal kita mengamalkan. Kalau suatu saat nanti antum diberi anak putri, jangan berubah wajahnya. Jangan berubah wajahnya menjadi pucat, tapi bergembiralah dengan kabar gembira dari Rasulullah di dalam hadis kita ini. Sudah dua hadis kita sebutkan. Utama memelihara anak putri. Nah, kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diberitakan tadi, maka dia akan bersiter ya, dari neraka. Dari ibunya. Ibunya akan diberikan oleh apa dengan anaknya tadi menjadi hijab baginya. Fikih yang bisa dipetik dari hadis ini adalah ya juzu li imrah li mar'ah idza balagha bi al-ju'u muballaghan katsiran ay yus'ala an-nasa hatta yajussa ya ramqahu wa yaqdi ala al-ju'i. Itu menunjukkan kalau diperbolehkannya seseorang untuk meminta kalau memang sudah sampai pada derajat kelaparan yang sangat. Jadi perempuan tadi memang sudah sangat lapar dan memang tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali harus meminta kepada seorang. Nah, ketika posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, maka diperbolehkan orang untuk meminta. Tapi sudah sering saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau bisa jangan sampai saudara kita seperti itu. Udahlah antum yang lebih perhatian. Ya, kan setiap hari ketemu. Siang ketemu, sore ketemu, malam ketemu. Kapan kerjanya ini ya, Ikhwan? Berarti dia gak punya pekerjaan ini. Padahal anaknya 3. Yang 2 sudah sekolah. Istrinya hamil tua. Setiap hari saya ketemu pagi di rumah, siang di rumah. Setiap di rumah. Berarti dia gak kerja. Perhatian, berarti oh, Ikhwan ini belum kerja. Kalau untuk bisa membantu pekerjaan, silahkan. Tawari pekerjaan. Lebih bagus, dikasih pancingnya daripada dikasih ikannya. Ya. Kalau ikan dimakan habis, kalau pancing bisa mancing terus. Ya, bisa cari duit terus. Berarti orang ini gak punya, maka jangan biarkan dia sampai minta kepada kita. Jaga kehormatan dia. Al-Muslim mir'atu ahihi. Al-Mu'min mir'atu ahihi. Orang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau ada orang mukmin yang minta-minta cermin kita, maka jangan ribut kita seperti itu. Jangan biarkan saudara kita meminta-minta. Kita yang mestinya lebih membantu sebelum dia meminta. Kalau kita ada kelebihan dari apa yang kita miliki dari saudara kita. Begitu, ya. Sehingga tidak ada di antara kita yang meminta-minta. Coba, tadi kata Nabi, al-mu'min mir'atu ahihi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau kita melihat cermin saudara kita mengemis, meminta-minta, berarti itulah kita. Apa kita ridho seperti itu? Tentu kita tidak akan ridho. Maka jangan biarkan saudara kita sampai meminta-minta. Tawari kebaikan. Ya. Kalau belum punya pekerjaan, tawari pekerjaan. Apa yang bisa dia bekerja. Kalau belum punya pekerjaan, apa yang kita akan berikan, bantulah. Manistata'a minkum ayyan fa'ahu falyaf'al, kata Rasul. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat dan faedah kepada saudaranya? Falyaf'al, lakukanlah. Faedah apa yang kita bisa berikan? Tenaga, bantu-bantukan dengan tenaga. Pikiran, bantu dengan pikiran. Ilmu, bantu dengan ilmu. Biaya, bantu dengan biaya. Apapun yang kita bisa miliki. Sesuatu yang bisa kita berikan kebaikan kepada saudara kita, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, seperti itu. Sehingga kita tidak melihat cermin yang jelek ketika saudara kita sampai meminta-minta kepada orang lainnya. Lirikwan. Nah, kemudian faedah yang kedua, istihbar at-tasdiq bima yaqdir alaihi al-insanu walau kana yasira. Disunahkan atau disukai untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan seorang hamba, seorang manusia. Ya. Walau kana yasira, walaupun sedekah itu sedikit nilainya. Secara finansialnya sedikit, materinya sedikit. Sebagaimana Aisyah cuma sedekah dengan sepotong biji kurma, tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meremehkan macam sedekah. Tidak boleh kepingan. Karena sedekah-sedekah itu di dalam hadis terangkan akan diambil oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan kembangbiakkan sedekah dari hamba tersebut. Jadi kalau seorang hamba bersedekah, sedekahnya akan diambil oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan mengembangkan sedekah yang diberikan kepada hamba tadi. Jadi akan berlipat-lipat nilainya, akan bertambah banyak, bertambah banyak. Jika Rasulullah mengatakan tidak akan berkurang harta dengan sedekah, balzadu, balzadu, balzadu, tinggal 3 kali, bahkan bertambah. Mungkin kekurangan kita rezeki, kurang sedekah kita. Kok rezeki saya agak sulit. Coba, antum agak berani sedekahnya. Ya, potonglah. Kalau antum makan 1000 kenyang, makan 800 juga kenyang, makan aja 800 yang 200 sedekah. Makan 3000 kenyang, makan 2500 kenyang, makan aja 2500 yang 500 sedekah. Ya kan? Sama-sama kenyangnya. Antum makan 3000 kan kenyang ya, makan 2500 juga kenyang, ya toh? Ya, ya, makan aja 2500 yang 500 sedekah. Insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. Sedekah adalah amalan ketakwaan. Tanda orang beriman dan bertakwa itu adalah bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarahi wadh-dharra. Orang yang beriman itu kata Allah, orang yang selalu bisa berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada padanya keraguan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu kata Allah, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri ketiga, dan dari sebagian yang Allah berikan kepadanya, yunfiqun, dia menginfakkan. Ya, subhanallah. Kita adalah sedekah itu harus kita budayakan. Kita lawan kebakilan, jangan kita perturutkan syahwat bakil itu. Nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Lama-lama kalau tidak bersedekah malah tangannya gatel. Iya. Nah, kok tangannya sehari belum mengeluarkan duit ini? Gak kok, ya, cari-cari mana yang bisa saya sedekah itu. Betul itu. Silahkan kalau gak percaya. Kalau sudah bisa sedekah tangannya itu, kalau gak memberi orang tangannya itu risi. Betul itu. Silahkan untuk latihan. Kalau gak ada yang sedekah, dia harus cari orang sedekah itu. Barangkali. Siapa yang bisa sedekah. Mungkin. Karena apa? Sudah jadi tabiat dia. Suka memberi. Suka berinfak. Itu bisa didapatkan dengan dia riyadhah, latihan yang terus-menerus, sampai menjadi karakter dan menjadi tabiat dia bersedekah. Karena dia latih terus. Ya, seperti ini. Sifat-sifat orang beriman seperti itu. Dan itu diyakini oleh orang-orang munafik. Ketika Allah beriman, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْرِ أَيَّتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَأَخَّرْتَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kalian infakkan sebagian yang aku rezekikan kepada kalian sebelum kalian didatangi al-maut, kematian. Kemudian mereka menunda-nunda, mengulur waktunya nanti-nanti dan nanti sampai kematian mau menemuinya. Dia ngomong apa? Ya Rabbi lima khasyartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, sekiranya engkau tunda kematianku sebentar saja. Qarib. Fa'afad jatuh, aku akan sedekah ya Allah. Dan aku akan kau cari sebagai hambamu yang salih. Wa akum ya salihin. Fasadaqah wa aku minas salihin. Tunda ya Allah kematianku. Barang sebentar saja. Fasadaqah wa aku minas salihin. Dan aku akan bersedekah. Dan aku akan kau catat sebagai hambamu yang salih ya Allah. Ya. Diakui oleh orang munafik. Ayat ini turun. Orang munafik. Jika diperintahkan untuk bersedekah. Ya, mereka menunda-nunda, mengulur-ngulur. Begitu kematian datang, minta diundur waktu matinya, mau sedekah. Dan akan dicatat sebagai hamba yang salih. Itu menunjukkan pemahaman yang sangat jelas bahwa sedekah itu adalah salah satu ciri tanda orang yang salih, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda budayakan saja, biasakan dengan bersedekah. Faedah yang kedua, jangan mulai dulu saya. Sebentar. Makan dulu ini. Tak saya sudah ketemu semua ini. Terus siapa saja? Ada yang bawa kacamata plus? Ada yang bawa kacamata plus? Itu mudah-mudah ya. Sudah ya, tak jauh ini. Ria ya, yang kedua ya, ada yang kedua. Ria ya, al-banat. Wa in kunna mawdu'un karahah inda ba'dil nas sababun fi rahmatillah. Faedah yang ketiga dari hadis tadi, ri'ayah, penjagaan atau pemeliharaan kepada anak-anak perempuan. Walaupun memang hal itu dirasa karahah, tidak disukai oleh kebanyakan orang yang tadi saya sudah katakan, kadang-kadang kalau anaknya perempuan itu kurang suka ya. Ya, maka tetap harus ada perhatian kepada mereka. Inda ba'dil nas, walaupun sebagian manusia ada yang kurang suka atau merasa berat kalau ya, diberi anak perempuan. Maka kata beliau, sababun fi rahmatillah. Padahal itu bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah SWT. Ya. Datangnya rahmat Allah SWT. Kenapa? Karena berbuat kebaikan itu adalah hal-hal yang bisa mendatangkan dekatnya rahmat dari Allah. Dan berbuat baik kepada anaknya jelas pahalanya. Maka Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan berbuat baik kepada anaknya, tentu hal itu adalah satu bentuk kebaikan yang sangat besar, sehingga itu bisa menjadikan dekatnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, bab bayanu halil buyuta Rasulullah sallallahu buyuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in rizquhu wa in rizquhu kana kafafan. Di situ juga ada kisah tadi menunjukkan bagaimana rezeki keadaan rumah tangga Rasulullah SAW yang rezekinya begitu sangat sederhana ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha istri beliau hanya ditinggali oleh beliau satu butir kurma. Menunjukkan rezekinya yang sangat pas-pasan ya, seadanya ya, tidak berlebihan. Di rumah Rasulullah itu keluarganya seperti itu ya. Tidak apa terkenal dengan kekayaan hartanya tapi seperti itu ya. Kadang hanya pas-pasan. Cukup, sekedar cukup. Kemudian juga yang ke selanjutnya, bayan fadl hitari min simatil mu'minin. Penjelasan tentang mengutamakan kepentingan orang lain itu merupakan simah orang beriman, tanda orang yang beriman, sifat orang yang beriman. Fakarat Aisyah tu tilka imra'ata. Maka ketika Aisyah melihat dua orang, seorang perempuan dengan membawa kedua anaknya. Padahal dia sendiri membutuhkan makanan kurma yang ditinggalkan oleh Rasulullah oleh beliau yang tinggal sebutir tadi. Tapi kalau dia melihat seorang perempuan yang dirasa lebih membutuhkan, maka Aisyah lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Di situ menunjukkan keutamaan bahwa orang yang suka mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya itu merupakan simah tanda khas orang-orang yang beriman yang menunjukkan sempurnanya dan baiknya keimanan seorang. Sebagaimana dalam hadis sebutkan dalam riwayat Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seorang sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana dia mencintai diri sendirinya sendiri. Maka dia sangat mencintai saudaranya sampai-sampai untuk dirinya pun dikalahkan. Itu menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba kalau dia senang mementingkan keperluan saudaranya. Bahkan dirinya dikalahkan. Lebih mengutamakan kepentingan atau keperluan orang lain. Kalau itu tidak membinasakan ya, tapi kalau membinasakan tidak diperbolehkan. Kalau dengan kita menolong lain akhirnya kita binasa, ya itu juga tidak diperbolehkan. Tentu saja dengan ukuran-ukuran dan kadar-kadar yang telah ditentukan. Kita mengutamakan orang lain, tapi tidak kemudian mendolimi diri kita, mendolimi suami kita atau yang lainnya. Dan yang terakhir dari faedah tadi adalah جواز الذكر المعروف وتحدث نعمة الله إن لم يكن على وجه الفخر ورياء. Itu juga dibolehkan untuk menyebutkan apa hal yang baik dan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya selama tidak dalam posisi dia itu fakir, sombong, merasa tinggi atau ria. Ini boleh seorang menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kenikmatan apa saja, baik kenikmatan anak, kenikmatan suami istri, kenikmatan harta yang banyak, boleh dia ceritakan kepada siapapun. Asal dia ketika menceritakan itu tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur ria, tapi betul-betul dia ingin bersyukur kepada Allah dengan menceritakan nikmat tersebut. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, "Fabi ni'mati rabbika fahaddits," maka terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, ceritakanlah. Ceritakanlah, "Oh, saya alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan rezeki ya sehingga saya bisa berbuat seperti ini, saya bisa naik haji, saya bisa menyantuni anak yatim, saya bisa membantu itu karena Allah memberikan saya banyak karunia." Dan nikmat-nikmat yang lainnya diperbolehkan kita untuk menceritakan, bukan bangga tapi semakin tambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita menceritakan. Satu hadis lagi insyaallah masih bisa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha pula, ja'atni miskinan tahmilu ibnataini laha. Langsung bisa terjemahkan ya. Kata Aisyah, datang kepadaku orang miskin, tahmilu ibnataini laha, dia menggendong kedua putrinya. Fa'at amat tuha, maka fa'at fa'at am tuhul tuhuma, maka aku pun memberikan tuha kepada perempuan tadi, aku berikan makan kepada perempuan yang menggendong dua anaknya tadi. Salah satu tamarat tamratin, tiga butir kurma, aku berikan kepadanya tiga butir kurma, kan anaknya dua dia satu, pas tiga. Maka fa'atat kulla wahidatin minhuma, maka si perempuan tadi, ibu tadi, memberikan satu untuk anaknya yang putri, satu untuk yang lainnya. Berarti duanya, kedua kurma dikasihkan kepada dua putrinya. Fatamratan rafa'at ila fiha, dan satu kurma sudah mau diangkat ke mulutnya. Ini satu dikasihkan anak putrinya, satu putrinya tinggal satu. Ini tinggal mau dimakan, mau dimasukkan ke mulut ibunya tadi, yang kebagian satunya. Ditakulah untuk memakannya. Tapi sebelum dia makan, fa'amat taha ibnataha, maka kemudian anak keduanya tadi meminta lagi kurma. Belum dimakan, tiba-tiba anaknya sudah habis makannya cepat, dan minta lagi kurma kepada ibunya. Lihat Pak, ibunya bagaimana sikapnya. Kalau antum gimana? Itu sudah bagian atau satu, mau minta lagi. Ini bagian umi, ya, bagiannya umi ini. Kan sudah dapat tadi loh nak. Nah, ini bagiannya umi. Kalau saya mungkin seperti itu. Tapi lihat perempuan tadi. Fakasat, lihat Pak. Fasakot, tamrata, allati kanat, turidu, antak gularian. Tapi perempuan tadi memecahkan balik kurma tadi di paruhnya. Kemudian diberikan kepada keduanya sebelah untuk satu, sebelah untuk satu. Ibunya tidak makan, ngalah. Kemudian dia, wa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah, maka menajubkan keadaanku, keadaan dia terhadapku. Ini perhatian Aisyah kepada ibu tadi, menajubkan beliau, seorang ibu yang demikian baik. Maka membuat ku tajub, kata Aisyah. Wa'adakartu alladhi sana'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menceritakan kejadian tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang ibu yang sangat rahmat kepada anaknya. Perhatikan kata beliau, mendengar kisah dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Innallaha aqad ajaba laha biha al-jannah aw aqaqaha biha minan nar." Ya, apapun namanya, ya, riwayat Muslim. Maka mendengar Rasulullah dari kisahnya Aisyah tadi, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah qad ajaba, lihat qad maka lil maudhi. Ajaba ala wazin af'ala, di makna taukid. Sungguh, kata Rasulullah, sungguh Allah wajibkan baginya biha jannah, dengannya adalah surga, dan jadikan pula dibentengi dari api neraka dari kedua anaknya. Ya, lihat, hanya biji kurma yang dia ngalah, tapi pahalanya demikian besar. Ya, maka para umahat yang ada di sini, kalau nanti rebutan sama anaknya, hendaknya ngalah. Nah, sampai terdengar kita anaknya berkelahi sama uminya gara-gara makanan dan permen. Ini satu hal yang sangat musibah. Adalah betul-betul umatnya lah kalau sampai anaknya nangis minta makan. Walaupun sudah makan. Tadi sudah makan, tahu nak kok minta terus. Ya, tidak apa-apa, kasihkan saja. Sebagaimana hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran penting bagi ibu-ibu. Ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Sekaligus sebagai akhir dari pembahasan ini, kata beliau, fadl shadaqah, itu adalah keutamaan bersedekah. Li anna tutahhiru nafs, karena sedekah itu bisa mensucikan jiwa. wa yuqwi imanil abdi bi rabbihi, dan juga bisa mengukuhkan keimanan hamba kepada Rabb-nya. Jadi saudara itu bapak-bapak yang saya muliakan, bisa membersihkan jiwa dari sifat bakhil, kemudian juga bisa mengokohkan iman seorang hamba kepada Allah. Semakin kokoh, karena sedekah itu menunjukkan bukti keimanan dia kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqah itu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan, ya, bukti keimanan seorang hamba. Maka sedekah itu bisa mengokohkan dan menguatkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa turidu min thiqati wa bi wa'dihi wa qadrihi, dan sekaligus sebagai bukti kesungguhannya, ketikotannya dia dan terhadap janji Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazul infaq min malin zauji bi idznihi al-am bal khas. Bolehnya pula bersedekah atau berinfak dengan harta suaminya dengan izinnya secara umum atau secara khusus. Jadi kan Aisyah ketika memberikan kurma kan tidak ada Rasulullah, tidak ada. Kalau dia kan tidak mendolimi, maka hal itu diperbolehkan. Walaupun tidak izin kepada suaminya ketika dia bersedekah, selama dalam perkara-perkara tidak menjadikan kedoliman kepada suaminya. Itu hal yang diperbolehkan. Baik izin maupun tidak izin. Ya. Atau izin lebih apa terus lagi. Tapi kalau tidak izin, selama tidak ada kedoliman terhadap suaminya, maka boleh saja. Jangan kemudian, bentar ya nunggu suami saya pulang, saya belum bisa kasih jawaban. Ya. Selamat ini nih orangnya. Ya. Tunggu, kalau nunggu suaminya, kalau cepat keluarganya lama, ya, kasihan dia kelaparan. Maka dalam keadaan seperti itu, darurat itu, maka tidak izin tidak apa-apa. Tidak izin tidak apa-apa. Itu barangkali yang bisa saya baca. Lama saya sudah tidak bisa diajak membaca ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik.